Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahdatin abada adadah ni'amillah wa ihdalih nuhitu ta'allumah wa ta'lim wa tadakura wa tazkira wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal ifadah wal istifadah والحسالة تمس بكتاب الله سنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله وإياك أن تكثر قلب مسلم برد صنيعته عليه. Dan beliau mengatakan kepada kita, hati-hati, jangan kamu membuat sakit perasaan seorang muslim dengan menolak kebaikannya yang telah diberikan kepada kalian. Artinya, jika ada saudara kita yang memberikan kepada kita pemberian, maka kemudian kita menolaknya, yang mana dengan menolaknya berarti menyakiti hatinya, mengganggu perasaannya, maka itu adalah termasuk daripada dosa. Karena membuat perasaan seorang muslim tersakiti, dosanya bahkan termasuk dosa besar. Telah datang dengan apa yang sudah dikatakan oleh mereka, bahwasanya kasar khatir muslim asad min hadmil ka'bah sab'ina marrah. Menyakiti hati seorang muslim, membuat tersinggung hati seorang muslim, membuat perasaan seorang muslim, saudara kita sendiri, itu dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah 70 kali. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana dosanya seseorang yang menghancurkan Ka'bah. Apalagi sampai 70 kali dibangun, dihancurkan lagi. Rumah yang paling mulia, rumah yang paling istimewa yang ada di muka bumi, yang seluruh umat Islam ketika beribadah dan ketika sholat menghadap Ka'bah, yang terdapat di dalam Ka'bah itu setiap harinya dimasukin 70.000 malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat dari langit turun ke bumi. Dari Baitul Ma'mur turun ke Ka'bah. Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya penduduk langit. Yang ada di langit ketujuh. Yang persis dan sejajar dengan Ka'bah yang ada di bumi. Sejajar. Jadi tiap hari dari Baitul Ma'mur 70.000 malaikat turun ke Ka'bah. Dan seketika mereka sudah masuk Ka'bah, mereka tidak akan keluar lagi selamanya. Jadi setiap hari bertambah 70.000 malaikat yang ada di dalam Ka'bah. Bisa kita bayangkan berapa banyak malaikat yang ada di dalam Ka'bah tersebut. Artinya begitu mulia Ka'bah tersebut, sehingga yang menghancurkannya tentunya dosanya dosa besar. Tapi dikatakan menghancurkan Ka'bah sekalipun diulang-ulang sampai 70 kali, masih lebih besar dosanya seseorang menyakiti hati seorang muslim, mengganggu perasaan seorang muslim, membuat tersinggung hati seorang muslim. Ya. Beliau mengatakan, kalau ada saudara kita yang memberikan kepada kita pemberian, terima. Ya, terima, jangan ditolak. Ada orang mengundang kita untuk makan, penuhi undangan dan makanlah makanannya. Ada orang memberikan hadiah kepada kita, terima hadiahnya. Maka dengan menolaknya berarti ya kita mengganggu perasaannya, bahkan juga menyakiti hatinya. Dan ini yang tidak diinginkan oleh beliau. Jangan sampai membuat hati seorang muslim tersakiti hatinya. Karena itu dosanya bukan sepele. Sampai-sampai kita tahu Hatim Al-Asom, yang dikatakan Al-Asom yang tuli, Hatim Al-Asom, seorang ulama, seorang salihin, yang sebenarnya beliau ini tidak tuli, tapi beliau dikatakan tuli Al-Asom karena sebab yang tidak lain sebabnya adalah beliau ketika di toko, seorang wanita masuk ke dalam toko, kemudian seorang wanita tersebut mengeluarkan angin dengan suara. Namanya perempuan, kentut di depan laki-laki, malu kan? Ya, lebih malu dari laki-laki. Kalau laki kentut sana sini kadang gak malu. Tapi kalau wanita yang punya perasaan malu, jauh lebih besar daripada laki-laki. Mukanya merah, tapi Hatim Al-Aswam ini menampakkan seakan-akan dia, beliau ini tuli, tidak dengar apa-apa. Pakai isyarat. Apa? Pakai isyarat tangan. Masuk ke sini mau beli apa? Sehingga wanita tersebut langsung lega. Rasanya itu langsung perasaannya lega. Alhamdulillah ternyata orang ini tuli, berarti tidak dengar kentutnya anak yang keras itu. Dan begitu seterusnya, seakan-akan menampakkan tuli untuk beberapa waktu itu. Sehingga tidak membuat hati seorang wanita tersebut tersinggung atau tersakiti karena didengar suara anginnya oleh laki-laki yang bukan mahramnya, bukan keluarganya. Itu bagaimana dikatakan Hatim Al-Asom. Oleh karena itu, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau pernah kedatangan tamu besar, yaitu Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Ketika Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar bertamu ke rumah Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, maka beliau ini diikuti oleh murid-muridnya, diikuti oleh pecinta-pecintanya. Namanya orang alim, namanya orang besar ya. Kalau orang besar diundang biasanya ya datang sama rombongannya, sama muridnya, sama anaknya, sama keluarganya. Ini Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar datang, rombongannya banyak. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ini kan tidak enak datang ke rumah seseorang bawa rombongan banyak. Ya, bisa kita bayangkan kalau kita kedatangan tamu, ternyata jumlah tamu yang datang 2 bis. Mau apa kita ini? Kan bingung. Ya, anak juga sendiri kalau kedatangan tamu banyak begitu bingung. Mau dikasih suguhan apa? Mau tidak dikasih suguhan, tidak enak dikasih suguhan 2 bis ini apa? Mending kalau sudah persiapan, ya kan? Ini kan mendadak. Maka ketika beliau Habib Hasan bin Saleh Bahar masuk ke rumah Habib Abdullah bin Umar, perasaannya tidak enak. Ya Allah, anak punya pengikut banyak yang datang. Wajahnya itu tidak enak. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya sahibul bait memahami perasaan Habib Hasan kalau tidak enak perasaannya. Untuk menghilangkan perasaan beliau, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya mengatakan, ya Habib, kok tumben, ya Habib, kok rombongannya sedikit. Ya, anggaplah satu mobil. Kok rombongannya satu mobil? Anak kira rombongannya 3 mobil. Kok tumben sedikit? Jadi dengan kata-kata seperti itu, Habib Hasan jadi tenang. Oh, alhamdulillah ternyata dianggap sedikit. Untuk menjaga perasaannya. Ya, ini Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, seorang yang berakal, mengerti bagaimana membuat perasaan Habib Hasan ini menjadi lega. Coba kalau orang biasa itu datang dua bis, kita akan ngomong apa ini? Lain kali kalau dua bis ngomong dulu ya. Tapi beliau tidak, masya Allah. Ini menjaga perasaan. Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dalam riwayat atau dalam nushah dalam kitab yang lain adalah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau punya anak, beliau punya keluarga, pergi ke Singapura. Kemudian pulang dari Singapura membawa gelang dari emas atau kalung dari emas. Dan ketika sampai pulang ke Hadramut, ayahnya tahu kalau putrinya ini membawa perhiasan dari emas yang di Hadramut saat itu tidak ada yang punya. Namanya Hadramut, sampai sekarang pun Hadramut ya miskin-miskin, apalagi zaman dahulu. Jadi tidak ada yang punya perhiasan-perhiasan emas, berlian, kecuali mungkin segelintir. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Al-Habib? Al-Habib itu mengambil perhiasannya dan kemudian merusaknya. Sehingga istri beliau yang tidak lain ibu daripada putrinya ngomel. Ya Habib ini kasihan, nanti punya anak. Sudah senang-senang membawa emas tersebut dari Singapura, kemudian engkau rusak, engkau sakiti perasaannya. Maka jawaban Habib mengatakan, lebih baik aku menyakiti satu orang, satu manusia, putriku sendiri, daripada menyakiti 100 wanita penduduk Tarim. Artinya kalau dia dibiarkan memakai perhiasan dilihat oleh wanita-wanita di Tarim, di Hadramut yang miskin-miskin, pasti perasaan mereka terganggu. Ya Allah, pakai emas, masya Allah, orang kaya ini. Daripada mengganggu perasaan 100 wanita, lebih baik aku ganggu perasaan satu orang wanita aja. Ini dari betul-betul menjaganya. Ya, sehingga orang-orang miskin yang melihat perhiasannya tidak tersakiti hatinya. Ya Allah, enaknya. Ini Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Dalam kitab yang lain, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Menjaga perasaannya, perasaan seorang muslim sampai seperti itu. Dan juga pernah diceritakan juga tentang Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, seorang wali kutub. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, seorang wali kutub yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Beliau diceritakan pernah suatu waktu menghadiri undangan, menghadiri acara. Selesai acara beliau pulang. Di saat beliau naik mobilnya, orang ramai kan mengantar Habib ini. Maka kemudian mereka itu berebutan menutup pintu mobil yang dikendarai atau ditunggangi oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf ini. Dan tatkala salah seorang di antara mereka menutup mobil, ternyata waktu itu Habib Abdul Qadir belum sempurna untuk masuk mobil beliau. Tangan beliau ini masih megang. Jadi masih megang pinggiran pintu. Sehingga ketika ditutup oleh mereka, terkepit jari daripada Habib Abdul Qadir ini. Tapi Habib Abdul Qadir As-Segaf ini diam. Diam. Mobil itu sampai berjalan, beliau diam. Baru kemudian setelah beberapa jauh, beliau minta tolong kepada yang duduk di sebelahnya, tolong bukakan pintu. Karena punya tangan kecepit. Kaget. Nah, yang di sebelahnya ini Habib Ali Al-Jufri, ya, yang baru datang ke Indonesia. Ini beliau yang cerita, Habib Ali Al-Jufri. Ternyata dibuka sudah merah kecepit daripada pintu. Ya Habib, kenapa tidak bilang dari tadi? Kok baru berapa lama baru bilang? Aku tidak bilang dari awal untuk menjaga perasaan orang yang menutup pintu. Kalau aku dari awal aku teriak-teriak, kemudian aku meminta dibukakan, dan orang yang menutup pintu tahu, pasti dia akan menyesal, pasti akan sedih. Ya Allah, ternyata karena sebab ana, tangan beliau Habib Abdul Qadir Asgaf ini kecepit sampai seperti pasti perasaannya tidak akan hilang berhari-hari. Tapi demi menjaga perasaan tersebut, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf sampai-sampai menahan sakit daripada jarinya yang terjepit sekian lama itu. Nah, inilah yang dikatakan oleh beliau, bahwasanya jika ada orang memberikan pemberian, terima, jangan ditolak. Ada orang memberikan makanan, terima makanan tersebut, jangan ditolak. Selama makanannya halal, tidak ada masalah. Selama yang memberi adalah seorang muslim, maka terimalah. Bahkan kan kita tahu, bahwasanya jika sekalipun kita dalam keadaan puasa sunnah ya, kemudian ada orang memanggil kita, mengajak kita untuk makan makanannya, dan orang itu akan senang sekali kalau makan makanan tersebut, kalau dimakan makanan tersebut, bahkan kalau menolak dan tidak dimakan, maka orang yang punya makanan tersebut akan tersinggung atau tersakiti perasaannya, maka yang afdal di saat itu membatalkan puasanya untuk makan. Dalam keadaan puasa sunnah, tahu-tahu ada seseorang mengajak kita, pulang. Ana ini baru aja beli makanan. Ana sengaja beli makanan ini banyak karena ana ingin makan bersama kamu. Ayo kita makan. Padahal dia bawa sedang puasa sunnah ini. Dan dia sudah beli makanan banyak untuk makan berdua. Artinya apa? Kalau dia menolak untuk makan, berarti kecewa enggak? Pasti kecewa. Maka makanlah. Tapi puasa ini, enggak apa-apa. Ini sudah sore, hampir maghrib ini. Apalagi hampir maghrib, berat itu kan. Makan. Dan jangan katakan, ya sudah anak makan, padahal anak puasa ini loh. Jangan. Enggak usah menampakkan ibadah kita kepada orang lain. Kalau bisa, malah kita tutup-tutupi. Jangan kita ceritakan ibadah. Kenapa? Rugi. Kita ceritakan ibadah kita kepada orang lain, rugi. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Ruginya apa? Pahala ibadah kita ini akan jauh berkurang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita ceritakan. Bahkan kalau riya ceritanya memang sengaja, bukan hanya berkurang, hilang semuanya pahala kita. Nah. Pagi-pagi ketemu seseorang, ya fulan, ana ngantuk sekali ini. Ana mau istirahat, tolong jangan ganggu ana ya. Ana tadi malam soalnya enggak tidur. Ana sudah baca Quran 6 juz. Ana tadi malam soalnya sudah baca sholawat 10.000 kali. Jadi ana mau istirahat. Enggak usah cerita-cerita. Apa yang kita lakukan daripada ibadah, kita tutupi. Enggak usah kita ceritakan kepada orang lain. Berkurang nilainya. Bahkan orang dahulu itu menampakkan kepada mereka bahwasanya mereka itu seolah-olah tidak ibadah, padahal mereka ibadah. Mereka zikir kepada Allah, padahal mereka sedang duduk bersama manusia. Tapi manusia tidak tahu kalau beliau ini sedang zikir kepada Allah, kalau beliau ini sedang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Seakan-akan mereka tahu orang ini duduk tertawa bersama mereka, ngobrol bersama mereka, padahal orang ini sedang zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak yang seperti itu. Bahkan di antara mereka sampai menghatamkan Al-Quran di saat kepala mereka itu di pangkuan istri. Tapi istrinya pun sendiri tidak tahu. Jadi istrinya sendiri tidak tahu kalau baca Quran. Sampai hatam 6 kali atau 7 kali. Di antara mereka itu. Ada di antara kita hatam Quran di rumah. Kemudian istri kita tidak tahu sama sekali. Yang ada kan, jangankan hatam Quran, baru baca Al-Waqi'ah aja sudah cerita-cerita sama istri. Ini sudah baca Al-Waqi'ah anak ya, tolong buatin sahih, buatin teh. Ini hatam Quran istrinya tidak tahu. Jadi istrinya berada satu rumah, tapi beliau sembunyi membacanya. Seakan-akan tidak baca. Beliau, mereka di antara mereka puasa. Dan di dalam rumah ada istri, ada keluarga. Mereka keluarga tidak tahu kalau puasa. Nah, sulit ini ditiru. Kalau kita tidak memberitahu keluarga kalau kita puasa, makan sahurnya gimana ini? Ya, harus bikin sendiri atau nak makan sahur, nak buka. Ini mereka menyembunyikan ibadah mereka sampai seperti itu. Karena mereka tahu. Ibadah yang tersembunyi. Ibadah yang hanya diketahui oleh Allah. Itulah yang paling kita andalkan nantinya di hari kiamat. Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan. Hendaknya setiap seseorang. Memiliki amal baik. Yang tersembunyi. Yang tidak dilihat oleh orang lain. Masing-masing mempersiapkan itu. Jangan hanya mengandalkan sholat berjamaah di masjid. Baca Quran depan orang. Baca zikir depan orang. Itu rentan akan hilang pahalanya. Tapi kalau betul-betul pahala itu dilakukan sembunyi-sembunyi, satu orang pun tidak ada yang tahu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa diandalkan. Selama dia bisa menjaganya terus tersembunyi dan tidak diketahui oleh orang sampai mati. Harus sampai mati. Disembunyikan amal ibadahnya sampai 1 tahun tidak ada yang tahu. Setelah 1 tahun diceritakan, anak sudah 1 tahun loh menyembunyikan ibadah anak. Istiqomah anak baca sholawat 1000 kali. Padahal sebelumnya disembunyikan. Nah ini orang-orang dahulu beda dengan kita. Ya, kalau kita menampakkan ibadah kita. Kalau orang dahulu menyembunyikan ibadah mereka. Nah, ingin apa? Ingin pahalanya lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah yang kita katakan tadi. Jadi kalau ada seseorang mengundang kita makan. Sedangkan kita dalam keadaan puasa sunnah. Dan orang itu akan senang kalau kita makan makanannya. Makan. Ya, diceritakan Bashir Al-Hafi. Beliau ini istiqomah misalnya puasa Senin Kemis. Suatu waktu datang sahabat beliau. Dan sahabat beliau ini datang membawa makanan. Ini padahal Bashir Al-Hafi dalam keadaan puasa Senin Kemis istiqomah. Ketika datang membawa makanan, maka dikeluarkan makanan tersebut untuk dimakan bersama Bishr al-Hafi. Maka murid Bishr al-Hafi terheran-heran. Kenapa Bishr al-Hafi itu makan bersamanya dengan lahapnya? Padahal Bishr al-Hafi ini tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kemis sebelumnya. Tapi seolah-olah seakan-akan tidak puasa dan tidak menampakkan kalau beliau dalam badan puasa ini. Makanya beliau pernah suatu waktu ketika murid-murid beliau berziarah kepadanya, kemudian diberikan hidangan oleh Bashir al-Hafi. Makan. Salah satu di antara mereka mengatakan, "Wahai guruku, aku sedang puasa sunnah. Aku sedang puasa sunnah." Bashir al-Hafi mengatakan, "Makan." Tetap mengatakan makan. Walaupun puasa sunnah, makan. Hanya murid itu makan. Selesai makan. Nah, kamu kalau makan seperti ini. Kamu tetap dapat pahala puasa. Dan kamu selamat daripada penyakit riya. Dan kamu sudah bertambah. Dengan tambahannya lagi. Kamu mendapatkan pahala menyenangkan hatiku. Nah, 3 itu. Pertama, tetap dia dapat pahala. Pahala puasa. Karena niatnya dia puasa. Niatul mu'min khairun min amali. Dia walaupun membatalkan. Membatalkan bukan karena hawa nafsunya. Membatalkan untuk ibadah. Membatalkan untuk menyenangkan orang lain. Menyenangkan gurunya sendiri apalagi. Dia batalkan puasanya di saat itu. Tapi dia tetap mendapatkan pahala puasa sempurna. Dan kedua, dia selamat daripada riya. Andai kata dia tidak membatalkan, enggak, anda puasa sunnah, anda tidak membatalkan. Nah, timbul nanti penyakit riya. Menampakkan sama orang lain, dia istiqomah, dia puasa sunnah. Ini manusia kan tidak susah untuk menjaga perasaan senang kalau kita diketahui oleh orang lain bahwasanya kita dalam keadaan ibadah. Di saat orang lain makan, dia ditawari makan, anda sedang puasa sunnah. Perasaan saat itu susah untuk menjaga daripada penyakit riya. Maka dengan makan, selamat daripada riya. Ketiga, dia mendapatkan pahala menyenangkan hati orang muslim. Ma'ubidallahu bisayin afdal min jabar khatir muslim. Tidaklah Allah disembah oleh manusia yang pahalanya lebih besar daripada menyenangkan hati seorang muslim. Artinya hatinya besar, menyenangkan hati orang muslim dengan makan makanannya ketika ditawari, teman. Tujuannya penting ibadah ya. Jangan pilih-pilih makanannya, jangan. Wah, ini makanannya enak, berarti menyenangkan aja ini pahalanya banyak. Tapi di saat makanannya cuma tempe tahu, wah, lain kali aja menyenangkannya. Nah, berarti bukan niat ibadah. Memang niat ibadah. Maka di situ pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Ya, bahkan seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aznabtu dzamban adzima. Aku telah berbuat dosa besar." "Hai wahai fulan, memangnya kamu melakukan dosa apa?" "Ya Rasulullah, aku malu mau menyebutkan dosanya." Rasulullah marah, "Ya fulan, kamu malu kepadaku? Padahal di saat kamu melakukan dosa itu, kamu tidak malu kepada Allah? Jadi kamu lebih malu kepadaku daripada malu kepada Allah Subhanahu wa taala?" Akhirnya orang itu pergi dalam keadaan sedih. Karena orang tersebut, sahabat tersebut, ya, benar-benar tidak enak menyebutkan dosanya kepada Nabi. Berarti dosa ini dosa besar betul. Akhirnya malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW. "Ya Muhammad, lima radatta dzakar rajul?" "Wahai Muhammad, kenapa engkau tolak laki-laki yang datang ingin bertaubat dari dosanya?" "Ya Jibril, dia itu berbuat dosa terang-terangan di hadapan Allah, tidak malu kepada Allah. Kemudian aku tanya, kemudian dia malu kepada aku. Artinya dia lebih malu kepada aku daripada malu kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, lahu amalun yukaffir dzunubah." Dia memiliki amalan yang amalan dia itu cukup untuk menghapus dosanya. Ini amalan. Jadi kadang-kadang dosa-dosa manusia itu akan dengan sendirinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan tertentu. Kita wudu, bisa jadi dosa dengan mata kita akan diampuni. Kita sholat 5 waktu di masjid, bisa jadi dosa yang berkaitan dengan kaki kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa Senin Kamis, kita sholat Jumat, kita puasa Ramadan dan seterusnya, itu ada dosa-dosa tertentu yang diampuni dengan amalan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita taubat sekalipun. Nah, malaikat Jibril mengatakan orang itu beramal amalan yang dengan amalan itu sudah cukup melebur dosanya dia. Akhirnya ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, amalan apa yang dia lakukan wahai Jibril? Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan, suatu waktu orang tersebut itu melakukan pergian, melakukan safar, bepergian. Kemudian di saat pulang ke rumah keluarganya, beliau ini membawa makanan atau permen coklat. Seperti sekarang ini permen coklat. Yang dengan permen coklat itu beliau bagi-bagikan kepada anak-anak di antara keluarganya. Anak-anak senang. Ya namanya anak-anak. Maka dengan oleh-oleh yang dibawakan dan diberikan kepada anak-anak daripada keluarganya itu dan menyenangkan mereka, maka dosa orang tersebut sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan tersebut. Makanya dianjurkan kalau kita bepergian pulang ke rumah itu bawa apa? Bawa oleh-oleh. Jangan pulang ke rumah marah-marah. Jangan pulang ke rumah ya perintah sana perintah sini dengan muka yang cemberut, tapi pulang ke rumah dengan wajah yang senyum, kita peluk keluarga kita, kita peluk anak-anak kita, kita berikan hadiah, kita berikan oleh-oleh, senang di saat itu. Senangnya mereka itu melebur dosa-dosa kita. Nah, itulah yang diceritakan dalam riwayat. Bahkan nantinya di surga dikatakan ada satu surga yang surga itu dinamakan Darul Farah. Surga yang penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan. Kenapa dinamakan Darul Farah? Karena surga itu khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyenangkan hati anak kecil. yang menyenangkan hati anak kecil, Allah akan berikan surga khusus, yaitu Darul Farah. Jadi di sini dikatakan seperti itu. Jadi hati-hati jangan mengganggu perasaan seorang muslim dengan menolak kebaikannya. Wa anta ta'lam anna al-wasil ilaik ala yadihi innama huwa minallahi haqiqatan. Padahal kamu tahu bahwasanya sesuatu yang sampai kepada kamu itu daripada kebaikan orang lain, itu hakikatnya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innama huwa wasithah musakhkhar maqhurun. Sedangkan manusia yang memberi kepada kalian itu hanya wasilah, hanya wasithah yang ditundukkan oleh Allah, yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pemberian kepada kita. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, man atahu sayun min khairi mas'alatin wala istisrafi nafsin faraddahu fa innama yarudduhu ala Allah. Barang siapa yang datang kepadanya sesuatu, ya, sesuatu ini kebaikan, harta atau hadiah atau makanan, tanpa kamu meminta, tanpa hati kamu mengharap sebelumnya, kemudian kamu menolaknya, berarti kamu menolak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan menolak pemberian manusia, tapi menolak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikatnya yang memberi itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang datang kepada kita, kemudian orang itu membawa hadiah atau mungkin membawa uang, kemudian ya, memberikan uang itu atau hadiah tersebut kepada kita, kita tolak, berarti kita menolak pemberian Allah. Kalau kita menerima, berarti kita menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya yang memberi itu Allah. Siapa yang membuat manusia itu tahu-tahu datang melangkahkan kakinya ke rumah kita untuk membawa oleh-oleh atau membawa hadiah atau membawa uang? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya dijalankan oleh Allah. Allah yang mengatur semuanya. Fulan, ayo jalan ke rumah Z itu, kasih hadiah kepadanya. Fulan, ayo bantu madrasah itu, kasih 1 juta rupiah. Hei Fulan, kasih hadiah makanan kepada tetangga itu. Semuanya menggerakkan Allah. Yang memberi pemberian itu juga Allah. Kenapa Fulan bisa memberi kepada kita 1 juta? Dari mana dia dapat uang 1 juta? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya manusia ini hanya ditundukkan oleh Allah, diatur sama Allah. Hakikatnya seperti itu. Ya, wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang melempar di saat kamu melempar, tapi siapa yang melempar sesungguhnya? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Husin Al-Haddad, sahib Jombang. Habib Husin Al-Haddad ini, beliau seringkali menjadi perantara untuk mencari bantuan untuk pesantren-pesantren atau madrasah-madrasah atau orang yatim-yatim atau fuqara. Beliau datang ke orang kaya. Nanti kalau sudah disampaikan hajatnya oleh beliau, beliau mengatakan, in a'taita fa antal mu'ti, fallahul mu'ti wa anta mashkur. Jika kamu memberikan bantuan, maka sesungguhnya yang memberi itu adalah Allah. Wa anta mashkur, tapi kamu manusia yang disyukuri. Aku akan ucapkan terima kasih kepada Anda kalau Anda memberi bantuan. Tapi sesungguhnya yang memberi itu hakikatnya siapa? Allah. Wa in mana'ta fallahul mani wa anta ma'dzur. Dan kamu wahai orang kaya, kalau kamu tidak memberikan bantuan sekarang ini, maka sesungguhnya yang mencegah kamu memberikan bantuan itu siapa? Allah. Kenapa dia menolak memberi? Yang menolak memberi ini sebenarnya bukan manusia. Siapa yang menolak? Allah. Yang membuat manusia menolak itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menolak Allah. Karena yang menolak hakikatnya adalah Allah, fa anta ma'zur. Maka kamu tidak bisa disalahkan. Jadi kalau kita datang kepada orang lain, kemudian kita mengharap bantuan dari orang lain tersebut, tapi kemudian orang lain itu menolak, enggak, ngapain anda bantu ente? Ente siapa? Anda siapa? Siapa yang membuat orang itu berkata seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menakdirkan orang itu menolak? Allah. Semuanya Allah. Jadi artinya jangan kamu salahkan dia, jangan kamu salahkan orang itu yang menolak memberikan kebaikan kepada kita. Jangan, itu sudah ditundukkan sama Allah seperti itu. Allah mencegahnya, bukan dia yang mencegah. Allah yang mencegahnya dia berbuat kebaikan. Nah, makanya Habib Husain bin Al-Haddad mengatakan, wa in mana'ta fallahul mani. Jadi kalau kamu menolak memberi, yang menolak itu sebenarnya Allah. Allah tidak menginginkan kamu memberi. Fa anta ma'zur, maka kamu adalah manusia yang ma'zur, dimaafkan artinya. Tidak perlu, tidak boleh, tidak perlu kita mengatakan kamu bakhil, kamu begini. Kalau kita katakan bakhil-bakhil, yang sebenarnya seakan-akan hakikatnya itu Allah yang bakhil. Tapi karena sesuai hakikatnya Allah yang menolak. Nah, itulah yang dikatakan oleh beliau. Makanya kalau seakan-akan kita contohkan ini. Kalau ada manusia mengirim hadiah. Ya, ya fulan telepon, ana punya HP terbaru. HP apa? Yang mahal itu HP apa? iPhone ya. Ana punya HP iPhone yang terbaru. Ana akan hadiahkan buat ente telepon. Ana akan kirim. Kurirnya datang ini. Datang ke rumahnya bawa kiriman itu. Diterima dari kurir itu. Ya, ini yang sebenarnya yang memberi ini kurirnya apa pengirimnya? Ya. Yang memberi apa? Pengirimnya, bukan kurirnya. Jadi ketika kita menerima dari kurir kiriman orang yang mengirim hadiah kepada kita, ya kita katakan kepada kurir terima kasih karena dia sudah membawa kiriman tersebut. Tapi hakikatnya kita terima kasihnya kepada siapa? Kepada pengirim, pengirimnya. Nah, itu sebenarnya begitu juga manusia. Manusia seperti itu. Manusia hanya wasilah, seperti kurir manusia. Kalau ada di antara mereka memberikan pemberian kepada kita, itu hakikatnya memberi Allah. Itu hanya dijalankan mereka dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi beliau mengatakan, kalau ada yang memberi kepada kita pemberian, terima. Yang penting jangan meminta. Pertama jangan meminta. Yang kedua jangan mengharap di dalam hati kita sebelumnya. Kalau kita meminta haram. Kalau kita mengharap sebelumnya, tidak haram menerima, tapi itu tidak baik. Kalau kita mengharap sebelumnya, kok rasanya tetangga ini masak-masakan yang enak lezat kayaknya. Siapa tahu tetangga itu baik hati akan mengirim sebagian kepada kita. Tahu-tahu mengirim. Ya, berarti kita mengharap sebelumnya. Menerima tidak apa-apa, tapi lebih baik jangan diterima. Itu bukan sifat yang terpuji. Lebih baik lagi, jangan mengharap. Kalau kamu tidak mengharap, tahu-tahu kamu diberi, terima. Jangan meminta, jangan mengharap, ternyata diberi, terima. Itu akhlak dan sifat daripada As-Sadatina Al-Alawiyin. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, itu sifat kakek moyang kami. Mereka kalau misalnya diberikan pemberian, mereka akan menerima. Yang penting mereka tidak meminta, tidak mengharap. Kalau mereka meminta, mengharap, itu bukan sifat Alawiyin, bukan sifat datuk kami. Ini yang dikatakan Allah. Bro. Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala yufiznu wa yusturu wa farihu wa syahdulu wa itinama tulbalana wal mahbub. Wa anna Allah Subhanahu wa taala ya'alimna ma jahilna yufaqihna fid din wa ya'alimna ta'wil luqlana hukum fuzhu wa nunusu salahakal. Bagi jami hajat usaha ila mambari ya muqasir itin wa tarik. Ana wali walidina wa liwa musyihina wa liya awladina wa liya ahbabina wa liya ikhwanina wa liya ahabana fika wa liya ahsan layna wa liya ahsana sunwa sunwa wa liya ahlina. Min hajat dunia wal akhirah an Allah subhanahu wa haram hadhi umah wa isha hadhi umah wa farij an hadhi umah. Yahfadhum min kuli afat wa ahad min kuli masyaib wa nawaid wa fitan wal mihan wal amrad wal asqam. ومن مرض كورونا وأن الله سبحانه وتعالى يفد المسلمين من هذا المرض وأن الله سبحانه وتعالى يباعدنا من هذا المرض وأن الله سبحانه وتعالى من يجنبنا ويشفينا من جميع الأمراض القلبية وقلبية الظاهرة والباطنة على هذه النية كن ينشاء جامعة شاملة لخير الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة